Baik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh memulai pelajaran pada kesempatan ini dengan membuka darasnya dengan khutbatul hajah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memujinya. Kami meminta ampun, kami meminta pertolongan kepadanya, dan kami meminta ampun kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami, dari kejelekan amal-amal kami. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang sanggup untuk menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang sanggup untuk memberinya hidayah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian beliau berkata bahwa kita pada kesempatan ini masih dengan kisah para nabi, dengan kisah ulul azmi dari para rasul, dan kita masih dalam kisah kalimatullah, kisahnya nabi yang terakhir dari nabi Bani Israel, yaitu Al-Masih Isa ibn Maryam. Kita pada kesempatan ini akan menyebutkan buah-buah, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Para ulama telah menyebutkan pelajaran-pelajaran, ibrah-ibrah, faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah Al-Masih dan ibunya, yaitu Maryam Al-Batul. Di antara faedahnya adalah bahwa nazar adalah telah disyariatkan pada umat-umat yang telah lalu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dan dikuatkan syariat ini di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "Man nazara ay yuti' Allah fal yuti'hu." Yang artinya, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. "Wa man nazara," dan barang siapa yang bernazar, "ayya'siyallah," barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, "fala ya'sih," maka hendaknya janganlah dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dalam Muwatta dan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwa nazar ini disyariatkan. Nazar disyariatkan di dalam Islam. Dan kita ketahui bahwa Ummu Maryam, ibunya Maryam telah melakukan nazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dikandungnya dalam perutnya, dalam perut beliau, nanti diperuntukkan untuk Allah semata. Sebagai khadimah, sebagai yang berkhidmah melayani, ya, berkhidmah di Baitul Maqdis. Beliau bernazar bahwa apa yang ada di perutnya ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan falamma wada'atha al-unsa, ketika beliau, Ummu Maryam, melahirkan bayi wanita yaitu Maryam, Allah Subhanahu wa taala menerima nazarnya. Dan Maryam adalah wanita yang siddiqah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari perut ibunya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari perut Maryam, artinya melahirkan lewat perut Maryam, Maryam melahirkan nabiyahu wa kalimatah, nabi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala lewat kedua tangannya, kedua tangan Isa bin Maryam, artinya lewat wasilah keduanya menampakkan, memberikan mukjizat-mukjizat yang besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Isa bin Maryam mubarakan aina makan, menjadikan Isa bin Maryam diberkahi dimanapun dia berada. Dan Isa menampakkan atas kedua tangannya, maksudnya melewati beliau menampakkan di depan manusia ayat-ayat Allah yang besar, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak. Kemudian di antara apa yang Allah muliakan dengannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, selain diberikan mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kemuliaan berupa diangkatnya beliau kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesimpulannya dari faedah yang pertama ini, bahwa nazar itu disyariatkan sejak zaman dahulu, sejak sebelum zaman Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menguatkan syariat nazar ini. Faedah selanjutnya, para pendengar yang Allah muliakan, adalah bahwa di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba, yang Allah berikan kepada hambanya, adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di mana hendaknya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kafalat bagi orang-orang yang soleh. Artinya hendaknya memberikan kafalah, tanggungan kepada orang-orang yang soleh. Dan dari kisah Isa dan ibunya, ibu beliau yaitu Maryam, kita mengetahui bahwa Maryam berada dalam kafalahnya orang yang soleh, yaitu Nabi Zakaria, yang sebelumnya hampir saja manusia saling berbunuhan karena memperebutkan kafalat atau tanggungan, ya, menanggung Maryam. Dan dari sini kita tahu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bahwa murabbi, orang yang, atau pendidik, ya, murabbi, pendidik, atau orang yang mengkafil, memiliki peranan yang besar dalam membentuk akhlak dari orang atau anak didiknya. Memiliki peranan yang penting dalam membentuk akhlak dari orang yang dikafilnya, yang ditanggungnya. Di mana Maryam dididik dan dikafil oleh Nabi Zakaria, yang Nabi Zakaria betul-betul mengajarkan akhlak yang mulia dan jauh dari akhlak yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Allah menyayakan, menjelaskan tentang keutamaan murabbi yang baik adalah yang mengajar juga selain itu belajar. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian rabbani, orang-orang yang rabbani, ya, bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun, dengan sebab apa yang kalian ajarkan dari Alkitab dan dengan sebab apa yang kalian pelajari. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam memberikan bantuan kepada orang soleh, maka dia mendapatkan pahala yang besar. di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memberikan tanggungan kepada orang yang berperang, maka sesungguhnya dia seakan-akan sudah ikut berperang, diberikan ganjaran yang sama dengan orang yang berperang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha membantu para janda dan orang miskin, orang tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahwa aku dan orang yang menanggung anak-anak yatim kahatain. Artinya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dengan jari telunjuk dengan jari tengah, bahwa kedudukan orang yang menanggung beban anak yatim, kedudukannya memiliki kedudukan yang dekat di sisi Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa aku dan orang yang menanggung mengkafil anak yatim adalah seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil para pendengar dari kisah Isa bin Maryam dan ibunya adalah di mana dijelaskan oleh Syekh isbat karamat al-awliya, penetapan tentang adanya karamah bagi para wali. Saya ulangi, penetapan tentang karamah bagi para wali. Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah yang banyak kepada Maryam, memberikan keutamaan kepada Maryam, di antaranya beliau di bawah kafalahnya hamba yang soleh. Allah berikan kemuliaan di mana beliau ditanggung oleh hamba yang soleh, yaitu Nabi Zakaria, yang sebelumnya sebelum ditanggung oleh beliau manusia itu ribut dan terjadi perselisihan untuk memperebutkannya. Dan Nabi Zakaria betul-betul melaksanakan kafalahnya dengan baik. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah, kemuliaan kepada Maryam dengan memberinya rizki yang datang kepada beliau, kepada Maryam, dari arah yang tidak disangka-sangka, dengan cara yang tidak biasanya, di mana Allah habarkan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria melihat, memasuki, artinya menengok Maryam, melihat mendatangi mihrab, maka wajada 'indaha rizqa, beliau mendapati di samping Maryam ini ada rizki, ada rizki. Ketika ditanya dari mana ini, dijawablah oleh Maryam bahwasanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tanpa perhitungan. Ini merupakan karamah para wali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam. Kemudian juga di antara karamahnya adalah Allah Subhanahu wa taala lewat Maryam, Allah Subhanahu wa taala membuat Maryam hamil dan melahirkan Al-Masih Isa ibn Maryam, di mana lahirlah anak tanpa bapa. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala dan karamah yang besar yang Allah berikan kepada Maryam, yang mana nantinya anak ini adalah seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, memiliki urusan yang besar dan dilahirkan oleh Maryam tanpa sebab-sebab yang biasa, tanpa adanya pernikahan, tetapi dengan khitabnya malaikat, dengan seruan malaikat ya. Kemudian malaikat yang mana diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira kepada Maryam akan lahirnya seorang nabi dari perutnya. Dan Allah pun memberikan karamah di mana Nabi Isa alaihissalatu wasallam bisa bicara waktu dalam buaiannya, ya, menjelaskan tentang apa yang terjadi untuk menghilangkan tuduhan yang jelek dari orang-orang terhadap ibunya, dan bahwasanya beliau bukan anak zina. Maka terkumpulah karamat wali dari ibunya dan juga mukjizat nabi dari anaknya Nabi Isa alaihissalatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Isa bin Maryam mukjizat-mukjizat yang besar. Di antaranya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang mati. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan orang buta dan bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Dan juga menghabarkan kepada manusia dengan apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah mereka. Dan mukjizat-mukjizat yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalatu wasallam. Kemudian di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa adalah di mana Nabi Isa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawariyin, dijadikan hawariyin, penolong-penolong, ya, yang menolong dakwahnya, yang menolong agamanya. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sangat disayangkan kata Syekh tadi bahwa banyak dari pengikutnya yang tagaw wa bagaw, yang melampaui batas. Dan mereka beriktikad bahwa Isa alaihi salatu wasalam itu memiliki sifat ketuhanan, sifat uluhiyah. Dan mereka mensifati Isa dengan sifat-sifat yang berlebih-lebihan. Terkadang di antara mereka mensifati Isa dengan sifat Ibnullah. Ya, mereka mensifati Isa adalah anaknya Allah. Dan terkadang di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa Isa adalah huwallah, adalah Allah, kata mereka. Dan ada yang mengatakan juga di antara mereka bahwa Isa adalah salisu salasa, satu daripada yang tiga, yaitu akidah Trinitas. Mereka ini keluar dari syariat Isa, keluar dari manhajnya Isa, ya. Dan mereka membuat salib. Mereka mengada-adakan salib yang tidak diajarkan oleh Isa alaihissalatu wasallam. Kemudian mereka memakan khinzir, memakan babi, yang mana ini diharamkan dalam syariat Isa alaihissalatu wasallam. Mereka mengutamakan syahwat mereka dan mengikuti syubhat-syubhat. Adapun pengikut Nabi Isa yang beriman kepadanya betul-betul adalah mereka sangat sedikit. Dan jumhur atau sebagian besar dari mereka telah melakukan gulu, artinya melampaui batas terhadap Isa alaihi salatu wasalam. Ya. Tetapi tetap mereka mengklaim bahwasannya mereka adalah pengikut Isa. Padahal sesungguhnya mereka adalah orang yang paling jauh dari Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Dan Isa alaihi salatu wasalam berlepas diri dari mereka. Dan di akhir zaman dikabarkan bahwa Isa akan turun dan akan mematahkan salib, akan membunuh babi, dan yada'ul jizyah, artinya la yakbalul jizyah, tidak menerima jizyah, ya, tidak menerima jizyah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh tadi berkata bahwa ibu Nabi Isa alaihissalatu wasallam yaitu Maryam adalah wanita yang siddiqah, wanita yang baik, membenarkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kalimat Rabb-nya dan membenarkan kitab-kitab-Nya. Dan kanat minal qanitin, beliau adalah termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih Maryam dan Allah angkat kedudukannya di atas wanita-wanita yang lain yang ada di atas alam semesta ini. Kemudian, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara faedah yang bisa diambil dari kisah ini, bahwasanya bahwa penghabaran kisah tentang kisah Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan tentang ibunya secara mufassalah, secara tafsil, artinya secara terperinci, ini merupakan dalil yang terbesar, di antara dalil yang terbesar yang menunjukkan tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan tentang kebenaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang Allah ridai untuk alam semesta ini, yaitu agama Islam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam," sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Allah habarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika min anba'il ghaib nuhihi ilaiki," bahwa kisah Nabi Isa yang tersebut tadi secara tafsir, secara terperinci, adalah merupakan berita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ini semua para pendengar Allah muliakan, menunjukkan bahwa apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar. Kenabian Nabi Muhammad SAW, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwa akibat dari sifat ghulu, berlebihan dalam masalah din, adalah kesesatan dalam agama, penyimpangan, di mana Ahlul Kitab telah melakukan hal ini, ghulu terhadap Isa, ghulu terhadap Al-Masih, ifrat dan tafrid. Orang-orang Yahudi dan Nasara telah melakukan hal ini, memiliki sifat dan Allah Subhanahu ghulu. Allah menjelaskan hal ini banyak sekali dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi telah melakukan tafrid terhadap Isa bin Maryam, di mana orang-orang Yahudi mencela dan menuduh ibunya, yaitu Maryam, telah melakukan perbuatan zina, dan mencela Isa bin Maryam dengan mengatakan bahwasanya Isa adalah anak dari zina. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentang orang-orang Yahudi, "Wa bi kufrihim wa qawlihim 'ala Maryam buhtanan 'azima," dengan sebab kekafiran mereka dan dengan sebab ucapan mereka terhadap Maryam, atau tuduhan mereka terhadap Maryam dengan buhtan yang besar, buhtanan 'azima, artinya tuduhan yang keji yang mereka lontarkan kepada Maryam, di mana mereka menuduh Maryam berbuat zina. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan membantah mereka bahwa sesungguhnya Maryam mengandung dan hamil melahirkan Isa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah apabila berkehendak tentang sesuatu dengan mengatakan jadi, maka jadilah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna matala Isa indallahi kamathali Adam," sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti perumpamaan Adam. "Khalaqahu min turab," Allah menciptakan Adam dengan tanah. Di mana Allah berkata setelah itu, "Summa qala lahu kun fayakun." Allah berkata, "Jadilah," maka jadilah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan Adam tanpa bapa dan tanpa ibu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga Allah mengatakan, menceritakan tentang akidahnya mereka, orang-orang Yahudi, yang mengatakan wa qalihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Tentang perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa bin Maryam rasulullah, dan Allah katakan wa ma qatalu, sesungguhnya mereka tidaklah membunuhnya, wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya, walakin shubbiha lahum, akan tetapi ada orang yang dimiripkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min, dan orang-orang yang berselisih tentangnya sungguh berada dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'an, mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu melainkan hanya mengikuti prasangka. Wa ma qataluhu yaqina, dan tidaklah mereka membunuhnya dengan keadaan yakin. Dan Allah habarkan tentang Isa bahwa Allah angkat kepadanya, yang mana Allah berfirman bar rafa'ahu Allahu ilaih, tetapi Allah angkat Nabi Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akidahnya orang-orang Nasara, akidahnya orang-orang Nasara, mereka melakukan ifrat, mereka melakukan gulu, mereka memiliki sifat berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam, bahkan sampai mengangkat Isa bin Maryam di atas kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul dan sebagai manusia. Mereka mentakdis, berlebihan dalam takdis, dalam mensucikan, mengagungkan Isa bin Maryam, dan menisbatkan untuk Isa bin Maryam dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Isa adalah anak Allah. Mereka berkata Al-Masih Ibnullah. Ya, mereka berkata bahwa Al-Masih Ibnullah. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan bahwa Isa adalah Allah itu sendiri. Dan oleh hal ini Allah bantah dengan firman-Nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Ya, Allah katakan kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih ibn Maryam. Artinya Al-Masih bin Maryam adalah Allah, atau Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka juga ada yang mengatakan, kelompok yang ketiga, bahwa dengan akidah taslis trinitas, akidah trinitas, artinya bahwa mereka memiliki akidah ini, ya, satu dari tiga, atau tiga jadi satu, ya, yaitu dari Bapa. Mereka meyakini ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan ada Roh Kudus yaitu Jibril, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tsalitsu tsalatsa, artinya satu dari yang tiga. Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, sesungguhnya tidak ada ilah, ya, yang berhak diibadahi kecuali ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah khabarkan apabila mereka tidak berhenti dari apa yang mereka yakini, dari apa yang mereka katakan bahwa Allah itu salisu salasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Allah mengancam orang-orang yang memiliki akidah seperti ini dengan ancaman yang keras. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlul Kitab, ya, dari sini kita mengetahui mereka telah tersesat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah tersesat. Ifratan wa tafriatan. Kalau orang Yahudi tafrit, artinya betul menyanyiakan Isa bin Maryam, mengolok-olok Isa bin Maryam, ya. Dan orang-orang Nasara ifrat, artinya berlebihan, menyanjung Isa bin Maryam di atas kedudukannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la takulu ala Allahi illa al-haq innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai ahlul kitab, janganlah kalian melakukan ghulu, artinya janganlah kalian berlebih-lebihan dalam din kalian, dan janganlah kalian berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala melainkan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah dan kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun Ahlu Sunnati wal Jamaah, maka mereka, artinya kaum muslimin yang memiliki akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah, mereka berada antara tafridnya orang-orang Yahudi dan ifratnya orang-orang Nasara. Ya, antara tafridnya orang-orang Yahudi dan sikap berlebih-lebihannya orang-orang Nasara. Akidah kaum muslimin, akidahnya orang-orang yang muslim, yang bertauhid, muwahidin, akidah al-sunnati wal-jamaah, meyakini bahwa Isa bin Maryam adalah Abdullah wa Rasuluh, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Isa bin Maryam dengan kalimatnya, dengan kalimat kun fayakun. Allah menciptakan Isa bin Maryam dengan disebut tanpa bapa. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sanggup menciptakan hal tersebut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Adam dengan tanpa ibu dan bapa. Kalau Nabi Isa alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ayah, dari ibu, keluar dari Maryam, dan itu mudah bagi Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun bisa melakukan yang lebih dari itu, seperti Allah menciptakan Adam tanpa ibu dan tanpa ayah. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Isa bin Maryam, bahwa beliau adalah nabi di antara nabi Allah subhanahu wa ta'ala, nabi yang berdakwah mendakwahi mereka Bani Israel agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang nabi dan beliau adalah seorang rasul, dan beliau menghabarkan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan kabar gembira tentang nubuatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya Isa alaihi salatu wasallam adalah tidak disalib, dan Isa alaihi salatu wasallam tidak dibunuh, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, dan beliau masih hidup di langit, dan nanti di akhir zaman beliau turun dan mendakwahi manusia agar kembali ke Islam, dan beliau alaihissalatu wassalam akan membunuh atau memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh Dajjal, mematahkan salib dan membunuh babi-babi, dan beliau juga alaihissalatu wassalam tidak menerima jizyah. Akidah yang sahihah ini, akidah yang benar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Isa bin Maryam, inilah para pendengar yang Allah muliakan, akidah yang benar, ya, akidah yang akan menghantarkan seseorang ke dalam surga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang menghantarkan manusia atau menghantarkan orang yang memiliki akidah ini menghantarkan kepada surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, hanya Allah saja yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, dan barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh darinya, kemudian bersaksi bahwa surga itu hak, bersaksi bahwa neraka itu hak, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al'amal, maka orang yang memiliki persaksian itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalan yang dia miliki. Dan hadis ini sebagaimana perkataan beliau muttafaqun alaih, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa gulu, bersikap berlebihan ini diharamkan. Allah mengharamkan sifat gulu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru ahlul kitab dengan firman-Nya, "Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap berlaku gulu terhadap agama kalian. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para pendengar Allah muliakan, pernah bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam." Janganlah kalian wahai kaum muslimin menyanjungku, memuji-mujiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani telah memuji, menyanjung Ibnu Maryam dengan berlebihan. "Fa innama ana 'abdun," sesungguhnya aku hanya seorang hamba. "Faqulu 'Abdullahi wa rasuluh," maka ucapkanlah oleh kalian, "Aku adalah hamba-Nya Allah dan Rasul-Nya." Jadi, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan kita berbuat gulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berbuat gulu, tetapi sangat disayangkan para pendengar Allah muliakan, bahwa di sana ada dari kalangan kaum muslimin yang melakukan gulu tentang zatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas manzilah basyariah, seperti kaum sufi mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan sifat kemanusiaan, menyekutukannya dan menyamakan derajatnya dengan derajat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berdoa kepadanya, berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min dunillah. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dalam melakukan masyiah, mengucapkan masyiah, menyamakan kedudukannya dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seperti mengatakan masyaallahu wa syi'ta, masyaallahu wa sya'ar rasul, ya. Ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya Rasul, seperti itu. Kemudian para pendengar Allah menyayangkan, juga sangat disayangkan, kata beliau, sebagaimana bahwa di sana ada orang yang gulu atau ada kelompok yang gulu kepada sebagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersikap berlebihan kepada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kaum Syiah, di mana mereka memiliki sifat yang gulu terhadap Ali, mengangkat Ali sebagai Tuhan, menundukkan Ali derajatnya sama seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat uluhiyah. Seperti beliau katakan, seperti firqah Alawiyah yang meyakini hal ini, bahwasanya dia yaitu Ali bin Abi Thalib ya merupakan ilah, merupakan Tuhan, dan bahwasanya Ali adalah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta ini. Dan ini para pendengar yang Allah muliakan, merupakan kufrun sharih, merupakan kekafiran yang sangat jelas, dan merupakan dolalun mubin, kesesatan yang sangat nyata. Adapun ahli sunnati wal jamaah, maka mereka meyakini bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Meyakini mereka adalah manusia yang tidak maksum, dan mereka berlepas diri dari gulunya orang-orang Syiah, dari gulunya orang-orang Nawasib yang sangat membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah kita adalah kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlepas diri dari mereka, tidak membenci mereka, dan mencintai mereka. Mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bagian daripada agama. Mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada keimanan. Dan membenci mereka ini merupakan hal yang sangat nista. Dan ini disebutkan oleh Sahib Al-Aqidah At-Tahawiyah, penulis kitab Aqidah At-Tahawiyah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lihat dari dilakukan oleh sebagian manusia, ini merupakan kesesatan. Dan sayangnya banyak di antara manusia yang melakukan hal itu. Mereka menyanjung-nyanjung kuburan Sayyid Badawi yang ada di Mesir, atau Abdul Qadir Jailani yang ada di Irak, atau satu kuburan yang ada di Damaskus, ya. Dan sebagian kaum muslimin lakukan gulu, ya, pada sebagian individu tertentu yang mana ketika orang-orang yang benar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengucapkan qala Allah wa qala Rasuluh, yang benar adalah firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka membantahnya dengan yang benar adalah syekhuna qala syekhuna fulan, yang benar adalah perkataan dari guru kami yaitu si fulan dan si fulan, ya. Ini bagian dari gulu, para pendengar Allah muliakan, dari sifat yang berlebihan, sifat yang melampaui batas yang dilarang. Naam ya syekhana. طيب يعني ننتقل للأسئلة لأن الدروس والعبر ما انتهت. طيب بقي للدرس القادم، فننتقل للأسئلة. نعم جزاك الله خيرا شيخنا. Dan saudaraku seiman dan seakidah dimanapun anda, kita akan jelang sesi tanya jawab untuk para pendengar dimanapun anda yang akan bertanya kepada Sheikh di kesempatan malam hari ini. Secara langsung kami berikan kesempatan, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Nam, kami ulangi, silakan bisa hubungi kami secara langsung di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, kami angkat untuk yang pertama dari telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dari Hadi di Pondok Gede. Bapak siapa Pak? Mohon maaf. Hadi. Pak Hadi di Pondok Gede, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik, barakallahu. Mengenai bangsa Israel, bangsa yang dari dulu diberi rasul, diutus pada mereka, dan sampai sekarang apakah bangsa Israel itu tidak akan mau menerima Islam sebagai agama yang hak sampai di akhir zaman? Apakah dari, sampai sekarang itu Israel itu masih membantah kebenaran dari Islam? Terus pertanyaan yang kedua, diutusnya Nabi Isa, apakah syariat-syariatnya itu juga berlaku di sampai sekarang apa tertutup oleh syariat Rasulullah Muhammad SAW? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hadi di Pondok Gede, silakan Ustaz. Baik. Fadilat Syekh, yaqul as-sa'il huwa sa'ala su'alain. As-su'al al-awwal min qadiyat Bani Israil min qadim az-zaman أنهم يرفضون الإسلام ويرفضون دعوة الأنبياء، هل هذا يعني بمعنى أن إسرائيل إلى آخر الزمان لم يقبلوا الإسلام؟ هذا السؤال الأول. والثاني أن قضية شريعة أو شرائع نبي عيسى عليه الصلاة والسلام هل هي مشروعة إلى الآن أو منسوخة بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ جزاكم الله خيرا وإياكم، بارك الله فيكم. أولا، اليهود قوم بهت، وكانوا يعني يظنون ويحسبون أن نبي آخر الزمان الذي بشر به أنبياؤهم سيكون منهم، فلما وجدوا أنه من العرب وليس من بني إسرائيل أسقط في أيديهم، وكادوا للإسلام وأهله، ولقد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. مرة بأن يعني وضعوا له السم في الذراع، ومرة بأن سلطوا عليه ساحرا من سحرتهم لبيد بن العاصم، ومرة حينما حاولوا أن يلقوا عليه حجر الرحى. فهم من يوم أن ظهر الإسلام وخرج نبي الإسلام ليس منهم، وهم يعادون الإسلام ويعملون على تدمير الإسلام. ولهذا ما من فرقة ضالة إلا واليهود هم يعني وراءهم، وهم أساس في يعني إنكائها وفي صنعها. ولهذا اليهود الرسول عليه السلام أخبر قال لو أسلمت 10 من اليهود لأسلمت يهود، يعني كل اللي أسلموا من اليهود يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولو بلغوا 10 كان اليهود كلهم أسلموا. ولكن ربنا عز وجل أخبر بأن اليهود هم أشد عداوة للمؤمنين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا يهود والذين أشركوا حتى أن الله قدمهم على المشركين. وبالتالي هذا يعني من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر أن اليهود هم أعداء هذه الأمة وأشد الناس عداوة لهذه الأمة، وأنهم لم يؤمنوا لأنهم قوم قلوبهم قاسية، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وبالتالي قلوبهم لا تلين للحق، وهم ليسوا أهل من صياع للحق وطاع للحق، وبالتالي ستقوم الساعة عليهم وهم على كفرهم وضلالهم وانحرافهم. لكن لا يمنع أن يكون بعض اليهود يسلمون في على مر التاريخ على مستوى أفراد لا على مستوى يعني شعوب كاملة ودول. أما السؤال الثاني فهو كان حول شريعة شرائع عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني هل هي منسوخة بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل الشرائع قبل الإسلام نسخت بالإسلام، لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، ولقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن إلا أكبه الله على وجهه في النار. فهذا يدل على، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما رأى في يده صحيفة من التوراة تغير لونه وقال متهوكون يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا يدل على أن دين الإسلام نسخ الشرائع كلها، وأن الله لا يقبل من أحد منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن برسالة الإسلام وشريعة الإسلام وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتابعه ظاهرا وباطنا. فالآن لا يقبل الله عز وجل من أحد يعني دينا سوى الإسلام. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua pertanyaan dari Pak Hadi. Yang pertama tentang Bani Israel, tentang orang-orang Yahudi apakah akan terus seperti itu sampai akhir zaman. Dijawab oleh Syekh, beliau berkata bahwa orang-orang Yahudi adalah kaum yang pembohong, ya. Kaum Buth, artinya orang-orang yang sesat. Dan mereka mengira atau mereka meyakini bahwa nanti bahwasanya di akhir zaman itu Nabi akan muncul dari kalangan mereka. Tetapi ternyata yang muncul adalah Nabi dari kalangan Arab. Ketika mereka mengetahui hal itu, maka mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW dan membuat makar terhadap Nabi, terhadap Islam dan kaum muslimin tentunya, sampai mereka pernah berusaha untuk membunuh Nabi SAW sampai 3 kali, ya. Kali yang pertama seperti mereka mencoba membunuh Nabi dengan cara memberikan racun dalam makanan, ya. Kemudian yang kedua adalah mencoba mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah mereka mencoba membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menimpakan kepada beliau batu. Mereka orang-orang Yahudi betul-betul memusuhi Islam dan berusaha keras untuk menghancurkan kaum muslimin, ya. Oleh karena itu para pendengar Allah muliakan, oleh karena itu bahwasanya tidaklah kita menjumpai ada firqah, ya, kelompok yang sesat di tengah-tengah kaum muslimin, melainkan orang-orang Yahudi ada di belakang mereka. Orang-orang Yahudi ada di belakang mereka. Dan orang-orang Yahudi memiliki permusuhan yang sangat berat, yang sangat keras dengan kaum muslimin. Dan ini dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Latajidanna ashaddan nasi adawatan, ya, bahwasanya engkau akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah habarkan tentang mereka bahwasanya mereka adalah musuh dari umat ini dan mereka tidak akan beriman, dan juga hati mereka keras. Summa qasat qulubuhum min dzalika fa hiya kal hijarah, ya, atau ashaddu qaswa, Jadi hati mereka itu koset, hati mereka keras, ya, seperti batu, bahkan lebih keras dari batu, ya. Sampai hari kiamat dihabarkan, ya, bahwasanya mereka keras dan hati mereka tidak lembut menerima al-haq. Dan selain itu, ya, mereka berada dalam kekafiran mereka sampai hari kiamat. Tetapi hal ini, kata beliau, tentunya tidak mencegah, ya, bahwa ada sebagian dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Ada sebagian dari orang Yahudi yang masuk Islam. Tentunya kata beliau ini ala mustawal afrad, ya, dari sisi individu-individu, bukan secara kelompok jamaah semuanya masuk Islam, tetapi dari sisi individu. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan yang kedua mengenai tentang syariat Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang terdahulu, apakah disyariatkan pada kita atau dihapus oleh syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban dari Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau berkata bahwa seluruh syariat sebelum Islam, maka hukumnya dihapus dengan syariat Islam, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi bahwa seluruh syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya dihapus, mansukha. Dan ini dasari dengan beberapa dalil yang beliau sebutkan, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Kemudian Allah berfirman, "Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha." Apakah selain agama Allah yang mereka cari, padahal semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah, baik keadaan tunduk, ya, sukarela, ataupun dalam keadaan terpaksa, dan semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya, dan barang siapa yang mencari agama din selain agama Islam, falay yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang keberadaanku, kemudian dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, melainkan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pandangan Allah menyatakan, ketika beliau melihat Umar bin Khattab membawa Taurat di tangannya, Nabi murka. Dan Nabi bersabda, seandainya Musa hidup, maka tidak ada, ya, bagi dia melainkan dia mengikuti aku. Ini menunjukkan bahwa syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW ini dihapus. Jadi, tidaklah orang diterima keimanannya melainkan apabila beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW, dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, dengan risalah Islam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari siapapun agama selain Islam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Syekh sampaikan, dan ini adalah pertanyaan terakhir tampaknya karena keterbatasan waktu yang Syekh miliki. Dan di penghujung muadzars ini kita meminta Syekh untuk memberikan ikhtitam. Nah, narju min fadilatikum al-ikhtitam hadihil muhadarah. Nam Syekhana, نختتم هذه المحاضرة بأن نوصي أنفسنا وإخواننا بتقوى الله، ونتمنى لهذه الإذاعة التقدم والرقي وأن تبلغ أن يبلغ صوتها الآفاق العالم كله، وأن يكتب الله عز وجل الأجر للقائمين عليها والمستمعين لها والمساهمين فيها والداعمين لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أنصارا لله ورسوله ودينه، ونسأل الله عز وجل أن ينصر الحق وأهله، وأن يعلي كلمة الإسلام، وأن يعلي كلمة التوحيد وكلمة أهل السنة والجماعة، وأن يريهم في أعدائهم عجائب قدرته، وأن يطفئ ويبكت شبهات وضلالات أعدائهم، وأن يقذف بحقهم على باطل هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا جزيلا للمستمعين وللمساهمين وللمترجمين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Syekhana. Nashkurkum ya Syekhana. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menutup muhadarah pada kesempatan ini dengan memberikan nasihat kepada kita semua agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga berharap untuk kemajuan dari radio ini, yaitu Radio Roja, dan beliau berharap bahwa suara dakwah yang dikumandangkan oleh Radio Roja ini bisa berkumandang di seluruh alam, ya, bisa didengar oleh semua yang ada di alam ini. Dan beliau berkata berharap, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menulis pahala, artinya menetapkan pahala, memberikan pahala kepada kru Roja dan juga kepada para pendengar Radio Roja yang telah mendengarkan nasihat-nasihat dari dari beliau dan yang lainnya. Juga beliau meminta atau berharap pahala juga Allah berikan kepada orang-orang yang telah memberikan dam, memberikan sumbangsihnya kepada Radio Roja ini. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita semua sebagai ansar, ya, sebagai penolong-penolong agama Allah, penolong Allah Subhanahu wa taala, penolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan penolong agamanya. Dan beliau juga berdoa agar Allah memuliakan al-haq dan orang-orangnya, dan meninggikan kalimat Islam, ya, dan kalimat tauhid, ya, kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan memenangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menampakkan mengalahkan musuh-musuhnya, dan menampakkan ajaib kudratih, ya, artinya keajiban-keajiban dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mudah-mudahan Allah menghancurkan kesesatan-kesesatan yang ada, dan sesungguhnya Allah Maha mampu untuk melakukan itu semua. Ya, ini saja para pendengar Allah muliakan yang bisa disampaikan oleh Fadlatul Syekh, dan kita berdoa pada Allah mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan dan diberikan keluangan untuk bisa mengisi di Radio Roja ini. Dan saya juga minta maaf apabila ada banyak sekali kekurangan dalam penterjemahannya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.